Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala syarih Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, kullu hadha lima yatarattab alayhi minal manafi' al-azimah. Semua ini karena manfaat-manfaat yang banyak, faedah-faedah yang banyak, hikmah-hikmah yang banyak dari pernikahan. Kalimat kullu hadha kembalinya kemana? Kembalinya kepada pelajaran yang lalu tentang hukum nikah. Dianjurkan, diperintahkan, disuruh, malah sampai dikatakan wajib bagi yang mampu. Bahkan bagi yang tidak suka, Nabi ancam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Kenapa hukumnya sampai seperti itu? Disuruh, ditekankan, sampai dikatakan wajib, atau diancam siapa yang tidak suka dikatakan bukan golonganku. Kullu hadha, semua itu karena pernikahan memiliki manafi' al-azimah. Ta'udu 'ala az-zawjaini wal auladi wal mujtama'i wad-dini. Yang manfaat-manfaatnya, hikmah-hikmahnya bukan hanya untuk dua suami istri saja, tetapi hikmahnya, manfaatnya untuk dua suami istri tadi, untuk anak-anaknya kelak, untuk masyarakatnya, untuk agamanya, masya Allah, semuanya mendapatkan masalih al-kathirah. Masalih al-kathirah. Apa saja dirincikan oleh beliau rahimahullah. Wa min dhalik, diantaranya, ma fi tahsin farjayyiz zawjain wa qasr kullin minhuma bihadal ahad nadarahu ala sahibihi anil khullani wal khalilat. Faedah pertama diantaranya, menjaga kehormatan. Tetapi sesungguhnya kalimat farji yang kemudian ditasniyah dengan ya, yang harusnya farjaini dengan nun, tetapi nunnya terhapus karena idhofah. Diidhofahkan kepada zaujaini dengan pernikahan menjaga kemaluan-kemaluan dua suami istri. Sering diterjemahkan, menjaga kemaluan adalah dengan menjaga kehormatan. Mengapa? Karena maknanya menjaga kemaluan adalah menjaga kemaluan dari zina, liwat, dan juga onani. Menjaga kemaluannya dari zina, jima di luar nikah, liwat, homoseks, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbianisme. Makanya di setiap pondok pesantren, Ahlus Sunnah menghukumi masalah ini dengan sangat keras. Tidak ada maaf bagimu, harus keluar dari pondok. Jangan main-main. Guyon saat gak ada. Guyon megang kemaluan temannya, gak ada. Gak boleh. Apalagi kalau kemudian saling menikmati dengan itu, maka ini sudah jatuh ke dalam perbuatan kaum Nabi Nuh. Oh, kaum Nabi Nuh. Apa hukumnya? Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, diangkat negerinya. Sampai nubahu kiladihim, kokok ayam mereka dan gonggongan anjing mereka terdengar di langit. Saking tingginya diangkat. Kemudian dihempaskan dengan terbalik. Jangan tanya kemana mereka. enggak ada yang selamat. Bahkan tanahnya karena dihempaskan oleh Allah ke bumi, maka masuk lebih dalam dari dataran lainnya sehingga menjadi lautan. Karena ini adalah adab dari Allah, maka lautannya lautan yang tidak barokah. Kalau lautanmu di Indonesia sini, masya Allah, ikan, udang, permata, mutiara, apalagi semuanya perbendaharaan yang sangat banyak. Tetapi di bahrul mayyit, di laut mati, yang munculnya karena sebab adab Allah kepada kaum Nabi Nuh, kadar garamnya terlalu tinggi, enggak ada satu makhluk hidup pun di sana. Tidak ada. Baik, apa maknanya? Maknanya perbuatan kaum Nabi Nuh, sehingga perbuatannya dijuluki dengan liwat, adalah perbuatan yang mengerikan. Baik, berarti apa hikmah pernikahan? Pertama, menjaga kemaluan kedua suami istri dari yang haram. Beberapa aliran-aliran sufi menganggap nikah itu merepotkan, menyibukkan dari ibadah. Maka aliran tersebut berkata, kami tidak akan menikah. Kami mau beribadah terus kepada Allah, zikir terus kepada Allah, salat, puasa, qiyamul lail, terus menerus sehidup saya. Tidak mau diganggu dengan istri ataupun anak-anak. Apa yang terjadi pada aliran tersebut? Na'udzubillah. Yang terjadi, mereka jatuh terhadap homoseks, dan itu sudah rahasia umum. Aliran sufi tadi membolehkan homo. Bahkan Al-Badawi di Mesir, tokoh aliran tersebut, mengatakan boleh memuaskannya kepada binatang. Pada keledai, pada sapi, atau pada apa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat, menghindari yang satu dengan alasan ibadah, ternyata terjerumus dalam perkara dosa yang mengerikan. Sebentar lagi akan diazab seperti diazabnya kaum Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Berada apa hikmah dari pernikahan pertama? Menjaga farjayyiz zaujaini. Menjaga dua farji dari dua suami istri tadi, dari yang haram, yang jelek, dari zina, dari liwat, dari lesbianisme, dari homoseks, termasuk juga dari onani, mengeluarkan mani dengan tangan, masturbasi, mengeluarkan mani bagi para wanita dengan tangan, ini haram, dan itu adalah menjatuhkan kehormatan. Wa qasru kullin minhuma bihadzal ahdi, dan dengan mencukupkan pada apa yang halal, yaitu al-ahdun nikah, perjanjian nikah, akan menundukkan nadharahu, akan menundukkan pandangannya, kecuali kepada istrinya sendiri atau suaminya sendiri, dan tertunduk pandangannya minal khullani wal khalilat. Khullan wal khalilat adalah pacar. Tahu ya pacarnya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Boyfriend dan girlfriend ya. Teman perempuan, teman laki-laki. Na'udzubillah. Sekarang ini mereka-mereka yang tidak di pondok pesantren, bahkan bukan SMA, SMP, bahkan SD, sudah masing-masing punya pacar. Masing-masing, ini pacar saya, ini pacar saya, ini pacar saya. Na'udzubillah min dzalik. Semakin berani, akhirnya mereka berzina. Maka dengan pernikahan, maka mereka kaum muslimin, kaum muslimat, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal. dan terjaga dari yang haram. Terjaga dari yang haram. Barakallahu fikum. Kalau zina, anak-anak SMP, anak-anak SMA kemudian zina dengan pasangan-pasangannya yang mereka sebut pacar-pacar mereka, kira-kira mengharapkan anak enggak? Hah? Mengharapkan bayi atau turunan atau enggak? Tidak akan. Karena bukan itu tujuan mereka, hanya melampiaskan hawa nafsu, titik. Na'udzubillah, akhirnya terjadi pula pembunuhan bayi. Membuang bayi di sungai, membunuh bayi, dipotong-potong, dijadikan makanan ternak, jadikan pakan ternak. Atau membunuh bayi, dimasukkan kresek, dibuang ke sampah. Ini terjadi karena di luar nikah. Adapun di dalam pernikahan, mereka menyalurkan syahwatnya dengan yang halal, dengan mengharap turunan anak cucu. Masya Allah. Berarti apa hikmah kedua? Hah? Kata beliau, hikmah kedua, wa minha hifdzul ansab. Saya ulangi, itu yang ketiga. Yang kedua, wa min dzalika ma fi nikahi min takthiril ummah. Faedah kedua, hikmah kedua, dengan pernikahan akan memperbanyak keturunan. At-tanasul, beranak dan seterusnya. Yukthir ibadallahi ta'ala, akan memperbanyak hamba-hamba Allah yang beribadah pada Allah. Kalau laki-laki anak-anaknya, berarti memperbanyak pejuang-pejuang, mujahid-mujahid. Seperti kisah siapa? Nah, Nabiullah Daud alaihi salam yang menggiliri istri-istrinya yang jumlahnya 100. Beliau berkata, aku akan giliri mereka satu persatu dan niscaya akan lahir satu persatu pejuang-pejuang Islam sehingga aku akan mendapatkan 100 keturunan mujahidin Islam. Itu niatnya. Kalau di dalam pernikahan, mengharapkan turunan. Kalau perempuan, anaknya berharap anaknya nanti, yang perempuan ini akan mendidik anak-anak berikutnya dari mujahidin, salihin. Adapun pernikahan di luar atau zina di luar pernikahan, tidak ada yang berharap keturunan karena hanya memuaskan hawa nafsu tok. Tetapi kalau dengan nikah, tersalurkan syahwatnya sekaligus mengharapkan dari Allah keturunan yang baik, dzurriyatan thayyibah, yang akhirnya akan memperbanyak jumlah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akhirnya akan membanggakan Rasulullah SAW dengan banyaknya umat beliau. Apa hadisnya? Apa riwayatnya yang sahih? Yang sudah dibaca kemarin. Hah? Tinggal buka selembar sebelumnya, yang paling bawah. Tanakahu taksuru, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan perbanyaklah anak-anak kalian, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Baik, berarti hikmah pernikahan yang kedua memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan sebagai kebanggaan Rasulullah yaumul qiyamah. Aku akan merasa bangga dengan banyaknya umatku nanti yaumul qiyamah. Yang ketiga, hifdzul ansab, menjaga keturunan. Ini anak siapa? Oh, anak fulan ibni fulan. Ini turunan siapa? Oh, turunannya si fulan ibni fulan. Dari suku mana? Suku fulan. Kalau tanpa ada pernikahan, yang artinya mereka bebas pergaulannya, yang ini jima sama yang itu jima sama yang ini berbuat sama yang itu berzina dengan yang ini, segala macam. Tapi mereka hamil, anaknya siapa itu? Hah? Nggak tahu bapaknya yang mana. Barakallahu fiikum. Kaum jahiliyah saja, jahiliyah. Kalau ada seorang pelacur memasang bendera di rumahnya, maknanya saya mau sama siapa saja yang bayar. Itu pelacur zaman dulu begitu. Di rumah sendiri pasang tanda bendera, siapa saja boleh datang ke sini. Itu pun jahiliyah. Kalau dia hamil, dipanggil semua pelanggan-pelanggannya, dikumpulkan. Kamu, kamu, kamu, kamu, kamu yang pernah datang ke rumah saya, yang pernah zina dengan saya, kumpul. Setelah kumpul, panggil dukun. Dukun tadi menebak 10 orang atau 12 orang ini, bahwa bayi ini milik kamu. Maka harus dibawa, harus bertanggung jawab, harus memeliharanya dengan biayanya, dan nasabnya dinasabkan ke orang ini. Itu jahiliyah. Dinasabkan ke orang yang dipilih tadi. Dukun-dukun biasanya memilihnya dengan kemiripan wajah, dengan ini dan itu. Itu jahiliyah. Tetapi jahiliyah modern hari ini tidak peduli dengan anak turunannya. Yang kacau tadi, ini anak siapa, ini turunan siapa, itu gak peduli. Siapa yang mau ambil, maka orang yang mau mengambilnya, dan kemudian tanpa malu, tanpa takut, itu anak saya, bikin surat nikah atau surat kelahiran. Na'udzubillah. Rusak nasabnya. Kalau ternyata ini anaknya si fulan, kemudian dinisbatkan kepada orang lain, dan kemudian ada orang lain dari anaknya ini, dia menikahi anak yang itu, padahal saudara satu bapak. Bagaimana? Semakin kacau lagi. Berarti dengan pernikahan, turunan akan jelas. Ini anak siapa, turunan siapa, marganya apa. Jelas. Tetapi dengan tanpa nikah, pergaulan bebas, akhirnya anak jadi tidak jelas itu anak siapa. Barakallahu fikum. Allati yahsul biha ta'aruf, yang dengan kejelasan tadi akan bisa saling mengenal. Siapa kamu? Muhammad. Muhammad siapa? Anaknya siapa? Karena banyak nama Muhammad. Oh, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad ibni fulan. Jelas. Kalau ternyata ibni fulan masih ada 2-3 orang, masih ditanya lagi, dari turunan siapa? Oh, dari bani fulan, dari bani fulan. Yahsul biha at-ta'aruf wat-ta'aluf. Oh, ini saudara. Oh, ini satu bapak. Akan ada persaudaraan yang lebih dekat. Oh, ini kakak saya, itu adik saya. Ini famili saya, ini paman saya. Ada ta'aluf, ada ta'aluf. Wa ta'awun, ada bantu-membantu, ada tolong-menolong. Ada tanasur, saling membela. Oh, itu dari marga saya, itu dari suku saya, oh, itu dari keluarga saya bantu. Apa yang perlu saya bantu? Walau la 'aqdun nikah, kalau saja bukan dengan akdun nikah, wa hifdzul furuj bihi, kalau saja tidak dengan penjagaan kemaluan dengan pernikahan, la dha'atil ansab, niscaya akan hilang nasab. Niscaya akan hilang nasab. Wala asbahat al-hayat fawdo. Akhirnya kehidupan kacau. Yang mana saudara enggak tahu, yang mana kakaknya enggak tahu, yang mana adanya enggak tahu, yang mana boleh dinikahi enggak tahu, yang mana yang tidak boleh dinikahi juga enggak tahu. Kacau. Wala wirasah, dan tidak pula tahu siapa ahli warisnya. Wong lahirnya enggak jelas, bapaknya siapa? Terus bagaimana warisannya? Enggak tahu. Wala huquq, hak-haknya apa saja? Enggak tahu. Wala usul wala furu', enggak tahu nenek moyangnya siapa, enggak tahu anak cucunya yang mana. Kacau semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Barakallahu fiikum. Pernikahan ini akan menjaga nasab. Kalau sudah pernikahan terjadi dengan saksi-saksi hadir dalam walimahnya, oh si fulan dengan si fulan, maka anaknya jelas, masyarakat tahu itu anaknya si fulan. Iya kan? Kalau tanpa saksi, sembunyi-sembunyi, nikahnya nikah siri, tahu-tahu hamil, lalu itu bapaknya yang mana? Gak tahu. Hadir pernikahannya juga enggak, diundang juga enggak, tahu-tahu hamil saja, oh nikah siri. Loh, apa fungsinya pernikahan kalau siri? Sedangkan Nabi menyatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi. Apa hikmahnya diumumkan pernikahan? Tadi kejelasan nasab. Oh si bulan hamil, ya wajar ada suaminya. Oh berarti anaknya, ya anaknya si bulan, saya hadir kok pernikahannya, saya hadir walimahnya. Jelas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, kalau sudah jelas pernikahannya, sudah disaksikan oleh masyarakatnya, maka kalian hafalkan nasabnya. Hafalkan. Kamu anak siapa? Gak tahu. Loh, masa gak tahu? Harus tahu. Biar jelas kamu bukan anak zina. Kamu bukan anak pungut. Kamu bukan anak temuan di jalan. Yang tadi dikeresek, tadi diselamatkan. Selamat. Gak jelas kan bapaknya? Alhamdulillah. Kita orang-orang yang terhormat, katakan. Anak fulan, ibni fulan, ibni fulan. Paling tidak lima ke atas. Siapa yang hafal? Hah? Siapa lagi? Muhammad ibn Umar ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Umar al-Saybat. Jelas. Sedangkan kebanyakan anak-anak sekarang tidak tahu. Bahkan ada yang ditanya ibnu man, yang disebut ibunya. Terbalik. Siapa kamu? Muhammad. Anaknya siapa? Anaknya ibu fulan. Hah? Nasab itu dari bapak. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Kata Nabi, siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, maka dia kafir. Kufur amal, kufur amali, diancam dengan kufur. Enggak boleh menasabkan kepada orang lain. Enggak mau kepada bapaknya, mungkin karena permusuhan atau apa, enggak mau. Saya bukan anak bapak saya. Terus anak siapa? Anak bulan. Enggak bisa. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.